mo au tumbuh di tanah tapi rimbun sarung pun sanda basanda hidup sani yang maisi jika barang buik bisa si angin lalu samo saria ba itu bana ibarayo kawan kawan sairi berang geramnyo mana sehati suruh taganyo mairangi tak salahnyo bina jokarena nyo sabar tiado memandang harap susah mencari kawan di zaman kini nan mama mencari jarum di jarami sakadar kawan dua di kadai kopi usah dicari Allah bajadi ibaratnya kawan kawan mengopi bala nak cari cari ikan tanggiri cari dulu